Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita melanjutkan pelajaran durus al-lughah al-arabiyah, dan kita masih pada jilid yang pertama di pelajaran ke-22. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, atau dengan nama lain al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Pembahasan ini akan dibahas kembali di kitab-kitab berikutnya, dan di sana akan dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan materi atau pembahasan yang disebutkan di jilid yang pertama ini. Pada materi kita di sini, al-mamnu' minas sarf disebutkan sebatas kemampuan para pemula supaya tidak begitu bingung memahami materi ini. Al-mamnu' minas sarf, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ada beberapa jenis sebagaimana yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah nama wanita yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, kemudian nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah, nama orang atau sifat yang diberi tambahan atau diakhiri dengan alif dan nun, kemudian nama ataupun sifat yang sewazan atau berbentuk af'al. Demikian pula nama warna. Lalu yang berikutnya adalah nama orang atau tempat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian kata yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Lalu jamak taksir yang berbentuk mafail atau mafail, masajid, manadil atau agnia, fukara. Semuanya sudah disebutkan pada halaman 118. Di antara yang perlu untuk difahami berkaitan dengan al-mamnu' minas sarf, yang pertama adalah isim tersebut tidak bisa menerima tanwin. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya yang perlu untuk kita fahami, bahwa isim tersebut, selain tidak bisa menerima tanwin, dia pun tidak bisa diberi harokat kasroh. Tidak bisa diberi harokat kasroh. Maka tidak dibaca Ahmadi. Tidak bisa dibaca Hamzati. Nah. Berarti dua hal, tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa diberi harokat kasroh. Tidak bisa diberi harokat kasroh. Nah, lalu bagaimana kalau isim ghairu munsharif ini didahului dengan huruf jar misalnya, atau dia sebagai mudhaf misalnya. Maka apabila ada huruf jar atau isim ghairu munsharif ini sebagai mudhaf ilaih, semuanya itu harus majrur. Maka dikarenakan tidak bisa menerima kasrah, digantikan dengan fathah. Diganti dengan fathah. Dan itu insyaallah ada pembahasannya, ada bahasannya. Maka sering kita jika membaca hadis yang didahului dengan huruf jar, misalnya huruf jar an, kita akan membacanya dengan fathah, yaitu isim ghairu munsharif yang terletak setelah an tersebut. Seperti contohnya an aisyata. Nah, an itu huruf jar dan kata yang terletak setelahnya harus majrur. Lalu dikarenakan Aisyah itu isim ghairu munsharif dan dia tidak bisa menerima kasrah, maka diganti dengan fathah, an Aisyata. Baik. Kita langsung masuk pada tamrin latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini, lalu tulislah yang disertai dengan harokat akhirnya. Baik, kita baca. Dimulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Silakan. Muhammadun. Nah, Muhammadun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Khalidun. Khalidun. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Maryamu. Naam, Maryamu. Al-Akh Abu Mulian, silakan. Fatimatu. Fatimatu. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Abbasun. Abbasun. Naam. Taib. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Hamzatu. Naam, Hamzatu. Naam, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Masajidu. Masajidu. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Kutubun. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Aklamu. Akla. Aklamu. Aklamun. Aklamun. Naam. Al-Akh Abu Fudail Metro. Manadilu. Manadilu. Manadilu. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Rodadi, silakan. Buyutun. Buyutun. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Zumala'u. Zumala'u. Al-akh Abu Saufa. Landanu. Landanu. Al-akh Abu Mulyan. Sufyanu. Sufyanu. Sufyanu. Al-akh Imam, silakan. Hamidun. Hamidun. Naam. Al-akh Abu Shifa. Ahmadu. Ahmadu. Al-akh Ammar Abu Salman. Makkatu. Makkatu. Al-akh Abu Khansa Banu. Zainabu. Zainabu. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. As-sadiqa'u. As-diqa'u. Nah. Al-akh Abu Fudail, silakan. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Rodadi, silakan. Mahmudun. Mahmudun. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, belum ya? Fadal. Baghdadun. Baghdadu. Naam. Baghdadu. Al-akh Abu Salwa, silakan. Jamilun. Jamilun. Naam. Al-akh Abu Saufa. Labirun. Naam. Tayyib, berikutnya Al-akh Abu Mulyan, silakan. Akbaru. Akbaru. Naam. Al-akh Imam, silakan. Mujtahidun. Mujtahidun. Al-akh Abu Shifa. Tawilun. Tawilun. Al-akh Ammar Abu Salman. Kaslanu. Kaslanu. Al-akh Abu Khansa Banu. Tullabun. Tullabun. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang. Fuqara'u. Fuqara'u. Al-akh Abu Fudail. Aliyu. Ha? Aliyu. Aliyun. Aliyun. Naam. Al-akh Abu Ahnaf Prodadi, silakan. Pakistanu. Pakistanu. Taib. Al-akh Abu Salwa. Ammarun. Naam. Ammarun. Taib. Al-akh Abu Mulyan. Sayyaratun. Sayyaratun. Al-akh Imam, silakan. Ahmaru. Ahmaru. Al-akh Abu Shifa. Ismailu. 6. Al-Akh Ammar Abu Salman. Barisu. Barisu. Al-Akh Abu Khansa Banu. Babun. Babun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Qalamun. Qalamun. Al-Akh Abu Fudail. Juddatun. Sebelumnya. Madarisun. Hah? Mada. Madarisu. Madarisu. Naam. Mad. Baik, Al-Akh Abu Ahnaf, Bro Dedi. Juddatu. Juddatu. Al-Akh Abu Salwa. Mafatihu. Mafatihu. Al-Akh Abu Saufa. Madrasatun. Madrasatun. Al-Akh Abu Mulyan. Mal'anu. Al-Akh Imam. Makatibu. Makatibu. Al-Akh Abu Shifa. Qaribun. Qaribun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Usamatu. Usamatu. Taib. Alhamdulillah. Al-Kalimatul Jadidah. Kosa kata baru. Al-Finjanu. Jamaknya Fanajinu. Cangkir. Al-Finjan. Jamaknya Fanajinu. Dan ini termasuk jamak taksir, tidak menerima tanwin. Al-Madrasatu. Jamaknya Madarisu. Sekolah. Al-Masjidu. Jamaknya Masajidu. Kemudian ad-daqiqatu. Jamaknya daqaiku. Daqaiku artinya menit. Menit. Qala itu kata kerja atau fi'il madhi, artinya berkata. Al-mindilu. Jamaknya manadilu. Artinya adalah sapu tangan. Al-miftahu. Jamaknya mafatihu. Artinya adalah kunci. Abyadu. Putih. Ahmaru. Merah. Akhdaru. Hijau. Aswadu. Hitam. Azraku. Biru. Asfaru. Kuning. 6. Selesai pelajaran ke 22. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pelajaran ke 23, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan materi ini, silahkan kalau ada. Kalau saya izin bertanya. Nah, silahkan Al-Akh Imam. Untuk apakah semua jamak taksir itu ghairu munsharif, Ustaz? Apakah semua jamak taksir ghairu munsharif? Jawabannya tidak semua. Jawabannya tidak semua. Buktinya kutubun itu jamak taksir, tapi ghairu bukan mamnu minasharf. Dia masih bisa menerima tanwin. Contoh yang lain, qalamun jamaknya aqlamun. Aqlamun. Ada tanwinnya. Apalagi misalnya kubun, gelas, atau kalbun, jamaknya kilabun. Kilabun jamak taksir, tapi masih menerima tanwin. Jadi tidak semua jamak taksir mamnu minas sorf. Nah, apa saja jamak taksir taksir yang mamnu minas sorf, kita bisa lihat halaman 118, poin yang ke-6. Poin yang ke-6. 118 ya. 118 poin yang ke-6. Semuanya itu adalah dari A, Ba, Ja, Da. Poin yang ke-6 semuanya. Poin ke-6 bagian alif, ba, jim, dan dal itu semuanya jamak taksir. Jamak taksir. Hanya saja berbeda wazannya atau bentuknya. Agniya'u, astiqa'u, akuya'u, atiba'u, fukara'u, uzara'u, zumala'u, ulama'u, masajidu, madarisu, manadiru, mafatihu. Nah, jamak taksir yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya seperti ini, dia mamnu' minas sorf. Dia mamnu' minas sorf. Yang bentuknya agniya'u atau fukara'u. Fukara'u atau masajidu atau manadilu, yang sepola dengan itu atau sewazan dengan kata-kata tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, tidak semua jamak taksir mamnu' minas sorf. Jamak taksir yang mamnu' minas sorf adalah jamak taksir yang disebutkan di poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Demikian, Akh Imam. Nah, Ustaz, bisa kolong heran. Baik, Banda Zak Lahir. Ada yang lain? Fon Ustaz, mau tanya sedikit. Berarti wazan itu semacam pola dalam kata ya, Ustaz, atau gimana? Nah, betul. Wazan itu timbangan. Secara bahasa artinya timbangan, artinya polanya. Kita mau membuat kata dengan pola seperti ini, dan itu dipelajari dalam sorof. Tapi tidak kita jelaskan panjang lebar di sini karena memang belum atau bukan babnya. Kesimpulannya, wazan atau pola itu ada pembahasannya tersendiri. Nah, nanti macam-macam polanya ini, wazannya itu macam-macam, timbangannya itu macam-macam. Timbangannya macam-macam. Ada yang ya seperti ini contohnya. Af'ila'u. Kemudian mafa'ilu. Mafa'ilu. Nah, semuanya dibahas di sorof. Jadi kesimpulannya, wazan itu pola. Pola kita membentuk sebuah kata meniru pola yang sudah ada. Apa saja itu pola-polanya? Ada di pembahasan ilmu sorof yang disebut dengan wazan. Wazan. Demikian, Akh Abu Hamza. Namastad, jazakallah khair. Wa antazakallah khair. Taibar kalafikum, kita lanjutkan pelajaran ke-23, pelajaran terakhir dari jilid yang pertama. Bismillah. Halaman 120. Ad-darsus tsalitsu wal isrun. Pelajaran 23. Ada percakapan seorang guru dengan Ahmad, Abbas, Muhammad, Hamid. Man anta ya akhi? Siapa kamu, wahai saudaraku? Ana talibun jadidun. Saya seorang pelajar yang baru. Mas muka? Siapa namamu? Ismi Ahmadu. Nama saya Ahmad. Min aina anta, dari mana kamu? Ana min Pakistana. Nah, di sini diberikan contoh ya. Ana min Pakistana. Harusnya ketika ada huruf jar, yaitu min, maka kata yang setelahnya dibaca dengan harokat kasroh. Tapi di sini tidak berharokat kasroh dikarenakan Pakistan adalah isim ghairu munsharif. Dia tidak bisa menerima tanwin dan juga tidak bisa menerima harokat kasroh. Kembali, ana min Pakistana. Ana, saya, min dari Pakistan, dari Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Saya punya 7 buku tulis. Atau indi di sini bukan memiliki ya, karena dia bertanya liman hiya, milik siapa itu. Jadi makna indi di sini, indi sab'atu dafatira, padaku atau di sampingku, di sisiku ada 7 buku tulis. Ada 7 buku tulis. Milik siapakah ini? Liman hiya, milik siapakah buku tersebut? Nah, kita perhatikan sab'atu dafatira. Dafatira ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih, adat antara 3 sampai 10. Kaidahnya sudah kita pelajari, yaitu ma'dud berlawanan dengan adatnya. Maksudnya, jika ma'dudnya mudzakkar, maka adat harus mu'annas. Jika ma'dud mu'annas, adat harus mudzakkar. Setelah itu, kata atau ma'dud, ma'dud harus berbentuk jamak dan majrur. Majrur dengan kasrah. Namun di sini karena dafatira adalah isim ghairu munsharif, maka tidak diberi harokat kasrah. Walaupun dia sebagai mudhafun ilaih, diberi harokat fathah sebagai ganti harokat kasrah. Dafatira, sab'atu dafatira. Abbas, hati ya ustadzu, hadha li, wa hadha li Muhammadin, wa hadha li Hamidin, wa hadha li Ibrahim, wa hadha li Uthman, wa hadha li Yusuf, wa hadha li Talhata. Hati ya ustadzu, berikan, berikanlah padaku wahai ustadz. Hadha li, ini buku milikku. Wa hadha li Muhammad, ini buku milik Muhammad. Wa hadha li Hamidin, ini buku milik Hamid. Wa hadha li Ibrahim, ini buku milik Ibrahim. Wa hadha li Uthman, ini buku milik Uthman. Wa hadha li Yusuf, ini buku milik Yusuf. Wa hadha li Talhata, dan ini milik Talhah. Jadi mungkin kisahnya itu murid-muridnya sedang mengumpulkan buku tulis tugas. Nah, akhirnya guru bertanya, milik siapa buku ini? Ada 7 buku, semuanya milik siapa? Nah, Abbas minta kepada ustadznya, berikan kepadaku wahai ustadz. Nah, satu, buku ini punyaku. Yang ini punya Muhammad, ini punya Hamid, ini punya Ibrahim, ini punya Utsman, ini punya Yusuf, ini punya Talha. Nah, kita perhatikan li Muhammadin. Li itu huruf jar. Huruf jar. Kata yang setelahnya harus majrur. Li Muhammadin. Hamidin. Tapi ketika isim yang terletak setelah huruf jar ini adalah isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sharf, maka tidak diberi harakat kasrah. Hadha li Ibrahima, li Uthmana, li Yusufa, li Talhata. Nah, mamnu' minas sharf, tidak bisa menerima kasrah. Kita lanjut. Ahadha kitabuka ya Muhammadu, apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Aina, jawabannya Muhammad mengatakan, la hadha kitabu Hamzata. Bukan, ini kitab Hamzah, milik Hamzah. Aina Aliyun ya ikhwanu? Di mana Ali, wahai saudara-saudaraku? Dhahaba ila Riyadhi, dia pergi ke Riyadh. Wa aina Ya'qubu, dan di mana Ya'qub? Dhahaba ila Makkah, dia pergi ke Makkah. Aina Ishaq, di mana Ishaq? Dia pergi atau kharaja, dia keluar. Dia keluar. Mata kharaja, kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa, dia keluar 5 menit yang lalu. Nah, ini percakapan yang ada pada pelajaran ke-23. Inti dari materi yang disebutkan pada pelajaran ini ialah apa yang tadi kita sampaikan, bahwa isim ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin, dan ketika atau dia juga tidak bisa menerima harokat kasroh. Sebagai ganti dari harokat kasroh ini adalah harokat fathah. Harokat fathah. Nah, dari pembahasan ini, kalau kita ingin mengulang kembali atau mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan ketika menjelaskan definisi marfu, ketika menjelaskan definisi majrur, nah, kita akan ingat ketika itu kita seringkali menjelaskan ini definisi marfu untuk kita sementara sebagai pemula adalah kata yang huruf terakhirnya berharokat dhammah. Kemudian ketika majrur kita sering atau kita nyampaikan majrur itu harokat terakhirnya berharokat huruf terakhirnya berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Ingat waktu itu kita seringkali mengucapkan ini untuk kita sebagai pemula. Untuk kita sebagai pemula, walaupun nanti akan ada pembahasan lagi. Selain kasroh, selain dhammah, ternyata ada penggantinya. Nah, apa itu penggantinya? Ini contohnya. Contohnya ini. Pengganti kasroh fathah. Pengganti kasroh fathah. Kapan fathah ini bisa mengganti atau bisa menjadi pengganti kasroh? Yaitu apabila isim yang majrur adalah isim yang mamnu minas sorf. Jadi kalau mau disempurnakan kembali definisi majrur adalah suatu kata yang mengalami perubahan dan ditandai dengan harokat kasroh pada huruf terakhirnya atau yang menggantikan kasroh. Apa yang bisa menggantikan kasroh? Di antaranya adalah fathah. Nanti ada lagi. Marfu juga demikian. Bukan dhammah saja, tapi ada yang lainnya. Nah, itulah enaknya belajar secara tadarruj, bertahap. Kalau disampaikan secara sekaligus, nanti akan bingung dan bisa jadi sulit untuk difahami. Nah, sistem yang disebutkan atau yang dipakai dalam buku ini secara tadarruj, bertahap. Tidak disampaikan semua materi dalam satu pertemuan atau dalam pelajaran-pelajaran di jilid yang pertama ini. Nah, taibar kalafikum. Gimana, mau diselesaikan langsung malam ini? Yohwa. Walafu minkum, sinyalnya menghilang. Taib. Taibar kalau fikum. Tadi sinyalnya terputus ya, Afwan. Gimana pelajaran ke-23? Ada yang mau ditanyakan atau mau kita selesaikan di malam hari ini atau di pertemuan berikutnya? Kalau malam hari ini kita selesaikan nampaknya akan terlalu malam ya. Tapi kita cukupkan saja dan kita akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan jika ada. Silakan barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya kembali. Nah, silakan. Berarti kalau majrur itu mesti didahului dengan huruf jar ya. Kalau harokat akhirnya bisa kasrah, fathah gitu. Bagaimana Ustaz? Nah, jawabannya tidak mesti didahului dengan huruf jar. Tidak mesti didahului dengan huruf jar. Nah, kata yang majrur atau isim yang majrur itu dikarenakan ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Di antara sebab tersebut ialah isim itu tadi didahului dengan huruf jar. Didahului dengan huruf jar. Jadi pertanyaannya tadi, apakah mesti didahului dengan huruf jar? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, karena isim juga bisa menjadi majrur disebabkan dia menjadi mudhafun ilaih. Menjadi mudhafun ilaih. Contoh. Hadza kitabu Zaidin. Ini kitab milik Zaid. Sebentar, ini ada yang chat suaranya hilang lagi. Gimana? Cek coba suara antum. Bisa didengar? Nam katarullah. Taib barakallahu fikum. Jadi jawabannya tadi tidak mesti didahului dengan huruf jar. Karena yang bisa menyebabkan isim itu majrur bukan hanya huruf jar saja. Terkadang isim tersebut majrur disebabkan dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Taib qadarlah. Terdengar enggak tadi Al-Akh Abu Fonsa? Afwan Ustaz, mungkin sinyal di ana putus. Nah, semuanya kayaknya tempat ana juga putus. Kita ulangi ya. Jawabannya tadi tidak harus dengan huruf jar. Tidak harus dengan huruf jar. Bisa dengan sebab lainnya. Seperti mudhaf ilaih. Dia sebagai mudhaf ilaih. Hadza kitabu Zaidin. Ini kitab Zaid. Kita perhatikan Zaidin di sini majrur. Majrur padahal tidak ada huruf jar. Kenapa dia bisa majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Nah, khulasahnya kesimpulannya, jawaban itu tadi ialah tidak mesti didahului dengan huruf jar. Terkadang bisa dengan adanya mudhaf. Dan nanti ada tambahan lagi insyaallah pada pembahasannya. Demikian Akhabu Khonsa. Nah Ustaz, baru ingat anda. Jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khairan. Baik, ada yang lain? Nah, insyaallah kita cukupkan ya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang menyelesaikan latihan-latihan pada pelajaran ke-23 yang kemudian setelah itu akan kita lanjutkan dengan jilid yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan pada jilid kedua, kita akan gunakan waktu untuk mengulang kembali secara cepat dengan pertanyaan-pertanyaan atau murojaah. Kita tidak ingin membahasakan dengan ujian, takutnya sudah berat. Tapi kita akan gunakan waktu yang ada dengan murojaah, mengulang dengan sistem tanya jawab apa materi yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama ini, apakah bisa difahami atau tidak. Nah, kalau bisa difahami, alhamdulillah, masuk di jilid 2 itu sudah tidak kaget. Sudah tidak kaget karena sudah punya bekal. Sudah punya bekal di jilid 1. Nah, insyaallah ta'ala kita selesaikan terlebih dahulu pelajaran ke-23, latihan-latihannya. Nah, setelah itu kita gunakan waktu untuk murojaah. Kemudian dilanjut jilid yang kedua biidnillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.